Jika dulu, dulu kita hanya teman biasa saja, teman untuk bercanda, bermain penuh tawa, siang sore dan malam, masih jelas di kepala masa indah kecil kita. 10 tahun sudah, senang setia apa saja, masih jelas di kepala, tak akan pernah ku lupa. Kecil sampai dewasa, kau sahabat setia. Tapi bisa bilang apa jika hati berbicara? Apakah ini cinta atau keadaan memaksaku merasa? Atau keadaan